Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam Sa'di rahimahullah. ومنها أنه يجوز ذكر الإنسان بما يكره على وجه النصيعة غيره لقوله فيكيد لك كيدا. ومنها diantaranya bolehnya seseorang menyebutkan sesuatu yang mana orang lain membencinya dalam keadaan nasihat, untuk mencari nasihat, memberikan nasihat, orang ini seperti ini, sebagaimana Ya'qub alaihissalam mengatakan kepada Yusuf, jangan kamu ceritakan mimpimu kepada saudara-saudaramu. Fayakidulah kakaida, sehingga mereka membuat makar kepada kamu. Kaiti budaya. Artinya boleh orang ini, mereka bikin makar sama kamu. Mereka jahat, berbuat jahat kepada kamu dan lain sebagainya. Orang ini atau fulan, ya boleh, yang seperti boleh menyebutkan seseorang sesuatu yang tidak disukai dalam rangka nasihah. Wa minha anna ni'matullah 'alal 'abd ni'matun 'ala ma yata'allaqu bi min ahli bait wa qaribi wa ashabi wa annahu rubbama shamalathum wa sallama ma asalla bi sababi kama qala Ya'qub fi tafsir li ru'ya Yusuf. Nah, ni'matan Allah, ya Allah berikan pada seorang hamba adalah nikmat alama yang ta'alak bih, yang berkaitan dengan orang tersebut, hubungannya dengan keluarga, kerabat karibnya, kawannya, sahabatnya. Wa anna rubbama syamalathum, ada mereka berpecah satu dengan yang lainnya. Wa asalallahu maha asalallahu bisababih, terjadilah apa yang terjadi dengan sebab tersebut, perpecahan. Nah, kama qala Ya'qub fi tafsiri, bagaimana Ya'qub mengatakan pada Yusuf di dalam tafsir mimpinya, wa kadzalika yajtabika rabbuk wa yu'allimuka min tawil hadis, demikianlah bagaimana Allah memilih kamu wahai Yusuf dan mengajarkan pada kamu dari ta'wil mimpi dan menyempurnakan kepada engkau wa ala ali Ya'qub dan kepada keturunan Ya'qub alaihi salatu wassalam. Walamma tammatin ni'mah ala Yusuf, maka tatkala kesempurnaan tersebut sempurna, nikmat tersebut sempurna Allah berikan pada Yusuf, hasala li ali Ya'qub min al-'izz wa at-tamkin fil ard wa as-surur wa al-ghibta ma hasala bi sabab Yusuf, maka ketika kenikmatan tersebut sempurna Allah berikan kepada Nabiullah Yusuf alaihi salatu wassalam, maka keluarga Ya'qub beserta keturunannya mereka meraih mendapatkan al-izz, kemuliaan, tamkin, kedudukan di muka bumi, wasurur, kebahagiaan, walghibtah, nah, kecemburuan, mahasal bisabab Yusuf, yang didapatkan melalui sebab Yusuf alaihi salatu wassalam. Naam. Al-izz wa tamkin. Naam. Nikmat dari Allah azza wa jalla. Nikmat dari Allah azza wa jalla. Wallahu al-musta'an. Wallahu al-musta'an.